إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَغَامَا كِتَا Agama Islam mengajarkan kepada kita sebuah syariat yang sangat agung, sebuah prinsip yang sangat agung, yang kita ketika berpegang pada prinsip dan ajaran Islam yang sangat agung ini akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan kelak di akhirat, yaitu prinsip wajib bagi kita semua untuk mentaati penguasa, pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Ini adalah prinsip yang sangat agung, yaitu wajib bagi kita semua untuk mentaati pemimpin, penguasa, pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, sekalipun seandainya pemimpin atau penguasa tersebut adalah seorang yang zalim, tetap wajib bagi kita untuk taat kepada perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan uli amri penguasa di antara kamu. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Man ata'a amiri faqad ata'ani, man asal amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada penguasa, kepada pemimpin, sungguh dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka, membangkang, tidak taat, berbuat maksiat kepada pemimpin, kepada penguasa kaum muslimin, sungguh dia telah berbuat maksiat kepadaku. Dalam hadis yang lain, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'maru bi ma'siyah. Fa in umira bi maksiatin fala sam'ah wala ta'ah. Atas seorang muslim untuk mendengar dan untuk mentaati penguasa kaum muslimin dalam perkara-perkara yang ia sukai atau dalam perkara-perkara yang tidak ia sukai, kecuali disuruh, diperintah untuk berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka jangan dia mendengar dan jangan dia taat. Al-Imam Al-Khal'i rahimallah mengatakan terkait hadis ini, jangan dipahami dari kata tidak boleh mendengar atau tidak mendengar dan tidak mentaati jika diperintah kepada perbuatan maksiat, yaitu tidak mendengar secara mutlak terhadap apa yang diperintahkan. Jangan dipahami dalam hadis ini dari kata mendengar tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati, yaitu tidak boleh mendengar secara mutlak setiap apa yang diperintahkan karena pemerintah atau penguasa memerintahkan sebuah kemaksiatan. Namun yang benar atau bahkan wajib bagi kita untuk mendengar dan mentaati secara mutlak, kecuali jika diperintah pada perbuatan maksiat, yaitu pada maksiat itu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah prinsip yang mulai luntur dari dada-dada kaum muslimin, sebuah prinsip yang mulai samar dari akidah dan keyakinan kaum muslimin. Wajib bagi kita semua untuk mentaati penguasa, pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf, sekalipun pemimpin itu seorang yang zalim. Datang dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi jismani ins. Qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah, in adraku dzalika, jika aku menemui hal tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'u wa yuti'u li amiri, fa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, yang tidak mengikuti sunnahku, dan akan ada pada mereka orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati syaitan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat jika aku menemui mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taatilah, dengarlah dan taatilah penguasa, pemimpin tersebut, walaupun punggung-punggungmu dipukul, harta-hartamu diambil. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara ini harus sering kita ingatkan pada diri-diri kita, pada kaum muslimin secara umum, agar tidak terbawa dengan berbagai macam fitnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul basar. Tercatat dalam lembaran catatan sejarah, pernah hidup seorang gubernur yang sangat jahat lagi kejam, yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Seorang gubernur yang hidup pada abad pertama Hijriah. Seorang gubernur yang sangat jahat lagi kejam, hidup di negeri Baghdad. Di antara kekejamannya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi telah membunuh 120 ribu orang dengan cara diikat dan dibiarkan begitu saja, tidak diberi makan, tidak diberi minum, hingga semuanya mati. Bayangkan betapa jahat dan kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Baghdad ketika itu. Dan perlu diketahui, di antara yang menjadi korban kekejaman, kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf, di sana ada karangan para ulama. Bahkan di sana ada karangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Nabi yang dibunuh, sahabat yang mulia adalah Abdullah bin Zubair. Dan salah seorang ulama yang terbunuh atau yang dibunuh dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Zubair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah para ulama atau bahkan para sahabat ketika itu memerintahkan untuk tidak taat, memerintahkan untuk tidak mendengar, atau bahkan memprovokasi, menghasung kaum muslimin untuk tidak mendengar dan tidak taat? Maka jawabannya tidak. Dalam sebuah riwayat dari Zubair bin Adi, ataina Anas bin Malik wa syaqawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Qala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun alladhi fa innati la ya fa isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarru minhu hatta talaqa Allah sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Bukhari. Kata Zubair bin Adi rahimahullah, aku mendatangi Anas bin Malik mengeluhkan apa yang kami dapati dari Hajjaj bin Yusuf, dari kejahatannya. Maka sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang sebuah zaman kepada kalian, sebuah masa pada kalian, kecuali zaman setelahnya lebih jelek, sampai kita bertemu kepada Allah. Aku mendengar hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini bimbingan sahabat yang mulia. Ini bimbingan dan arahan dan wejangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk sabar. Padahal kedahsyatan kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf memenuhi catatan-catatan lembaran sejarah para ulama. 120 ribu orang yang dibunuh dengan cara diikat dan dibiarkan begitu saja tanpa makan dan minum. Belum lagi yang dibunuh dengan cara yang lain. Dengan cara dipenggal, dengan cara ditusuk dan yang semisalnya. Dalam sebuah riwayat dari Sulaiman, meriwayatkan, tatkala terjadi fitnah Ibnul Ash'ath yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, maka datanglah Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Zawza, Abdullah bin Ghalib, dan dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Khawarij, kepada salah seorang ulama besar yang hidup pada masa itu, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Mereka berkata, apa pendapatmu wahai Abu Sa'id, kunyah dari Al-Hasan, kalau kami memerangi mereka, kalau kami memerangi orang yang melampaui batas itu, maksudnya Al-Hajjaj bin Yusuf, dia telah menumpahkan darah yang haram, telah mengambil harta yang haram, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya disebutkan. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan tenangnya mengatakan, aku berpendapat kalian tidak boleh memeranginya, kalian tidak boleh memberontaknya. Kemudian orang-orang Khawarij ini keluar dari sisi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sambil berkata, apakah kita harus mengikuti orang kafir dari kalangan non-Arab itu, sedangkan kita adalah bangsa Arab? Akhirnya mereka ikut perang, ikut memberontak, ikut fitnah dalam fitnah Ibnul Ash'ath yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, dan mereka semuanya mati, dan mereka semuanya terbunuh. Riwayat ini riwayat yang sahih sanadnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bimbingan salah seorang imam, salah seorang ulama menghadapi fitnah Ibnul Ash'ath yang memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf untuk tidak ikut dalam memberontak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Aqimish shalah. Thank you.